dan menuliskan hal itu. Maka kesimpulan atau ringkas dari apa yang diceritakan oleh Abu Syama, dia berkata, maka datanglah ke Damaskus kitab-kitab dari Madinah. Dari Madinah Nabi SAW, dari tempat tinggal Rasulullah SAW, yaitu di Madinah. Tentang keluarnya api, itu terjadi pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun ini. Tahun di saat Imam Abu Syamah waktu itu. Lalu ditulislah beberapa kitab pada tanggal 5 Rajab. Jumadil Akhir ke Rajab itu Jumadil Akhir, kemudian Rajab. Satu bulannya langsung. 5 Jumadil Akhir terjadinya itu, kemudian bulan Rajab itu ditulis kitab tentang masalah itu. Nah, ditulis kitab Wan-Naru Bihaliha. Saat itu api masih menyala-nyala. Wawasolat Al-Kutub Ilayna Fi Ashir Sya'ban. Maka datanglah kitab ke kami pada 10 Sya'ban. Setelah Rajab, kemudian Sya'ban. Jadi, sebulan. Lalu berkata di dalam itu, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab yang ditulis, yang dikirim ke Damaskus itu. Kata surat ini atau tulisan ini, waroda ila Madinah, datang ke Madinah, ke kota Damaskus, pada awal-awal bulan Sya'ban, tahun 654. Lalu ditulislah, di Madinah, di kota Madinah, Madinatul Rasulullah SAW, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang urusan yang agung, tentang terjadinya apa yang benar-benar diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari negeri Hijaz yang menerangi hadis. Bagaimana cara meneranginya di sini disebutkan, maka Fa'ah Baroni telah mengabarkan kepada saya, orang yang paling terpercaya di antara orang yang menyaksikan api ini. Menyaksikan api ini orang terpercaya terus menyampaikan kepada Abu Syamah. Bahwa telah sampai kepadanya bahwa kitab-kitab ditulis berdasarkan kitab-kitab itu ditulis dengan di bawah cahaya api tersebut. Jadi ketika api masih menyala-nyala, kitab ini ditulis di bawah penerangan api itu. Dia berkata, kami saat itu di rumah-rumah kami pada malam itu, dan seolah-olah di masing-masing rumah itu ada cahaya. Cahaya api maksudnya, tetapi tidak terasa panas, dan tidak sampai menusuk tulang. Tidak, apinya tidak panas. Ini hanyalah terjadi salah satu di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi dulu di Hijaz. Dan dijelaskan oleh para ulama, termasuk orang-orang yang menyaksikan langsung terjadinya api dari Hijaz ini. Bagaimana permulaan munculnya api? Sebesar apa sifatnya? Nanti insya Allah akan kita jelaskan lebih seru lagi pada keesokan harinya. Sebab ini masih banyak ini penjelasannya. Mungkin gak akan cukup sampai beberapa menit lagi. Sekitar kira-kira berapa? 5 lembar lagi, 6 lembar lagi. Berarti sekitar 11 halaman ya. Insyaallah besok kita lanjutkan. Malam ini cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum rahiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang tanda-tanda kiamat kubra. Kita kemarin sedang membahas pembahasan ketiga dari tanda-tanda sughra kiamat kubra. Tanda pertama adalah dibangkitkannya Rasul SAW serta wafatnya. Tanda kedua adalah terbelahnya qamar, bulan, sebagai salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tanda ketiga adalah keluarnya api dari Hijaz. Penjelasan tentang keluarnya api ini belum tuntas. Qala Abu Syamah, wa hadhihi surah ma waqafat alaihi min al-kutubil waridah fiha lama kanat laylatul arbi'a salis jumadil akhirah sanah arba wa khamsin wa situmi'a zahara bil madinah an-nabawiyya dawa azimun summa zazala azimah rajafat minhal ardu wal hitan was sukuf wal akhshab wal abwab sa'ah ba'da sa'ah ila yawmil jumu'ah al-khamis min syahril madkur summa zaharat narun azimah fil hurrah qarib min quraidah nubsiruha min daurina min dakhilil madinah ka'annaha indana wa hiya narun azimah ish'aluha akthar min salasi manarat wa qad salat awdiyah bin nar ila wadi syadhan masilal ma wa qad saddat masilal syadhan wa ma'ada yasil wallahi laqad tala'ana jama'atan laqad tala'na jama'atan nubsiruha fa'idal jabalu tasilu nironan wa qad saddat hurrah tariqa al-haj al-iraqi fasarat ila an wasalat ila al-hurrah fawaqafat ba'dama an syaqna an taji'a ilayna wa raja'at tasilu fi syarq fa kharaja min wastiha suhudun wa jabalun niran ta'kulul hijarah fiha an-namud namudaj amma akhbar Allah Ta'ala fi kitabih innaha tarmi bisyararin kalqasar ka'annahu jimalatun sufar. Kata Abu Syamah, ketika pada malam Rabu tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 654 muncullah di kota Madinah An-Nabawiyah suatu ledakan besar, dawa azim, suara yang keras. Kemudian terjadi kegoncangan yang besar, maka bergoyanglah bumi, juga hilpon, dinding-dinding, atap-atap, tiang-tiang, dan pintu-pintu. Dari waktu ke waktu ini terjadi sampai hari Jumat, tanggal kelima bulan tersebut. Jadi berapa hari? Tanggal 3 sampai tanggal 5. 3 hari itu. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Lalu muncul api yang besar di Hurrah, di satu lapangan apa lapangan yang tanah tak berpasir. Muncul api dari sana, dekat dari Quraidah. Satu tempat yang dulu di zaman Rasul Sallam ditempati oleh Yahudi Bani Quraidah. Kita melihat api tersebut dari rumah-rumah kami dari dalam kota Madinah, seolah-olah api itu berada di tengah-tengah kami. Dia adalah api yang besar, yang nyalanya lebih tinggi daripada 3 menara. Ada menara tinggi 3 kali itu. Bahkan si api itu menjalar sampai ke Audiyah, sampai ke lembah. Bahkan sampai ke lembah yang namanya Shalon, seperti mengalirnya air. Api itu menjalar seperti mengalirnya air. Dan terkutuplah aliran Shalon. Shalon itu nama sebuah lembah. Dan tidak mengalir kembali. Demi Allah, kami bersama-sama melihatnya. Maka tiba-tiba ada sebesar gunung yang merupakan aliran atau jalaran api yang menjalar. Maka tertutuplah hurrah atau lapangan tadi menutupi jalan para jamaah haji dari Irak. Maka api itu pun berjalan sampai ke hurrah tadi. Maka berhenti di sana. Setelah kami merasa takut api itu mendatangi kami. Lalu kembali api itu ke timur. Maka keluarlah dari tengah-tengahnya Suhud. Suhud itu satu pajangan yang memanjang dan gunung api. Yang memakan pohon-pohon. Yang membakar pohon-pohon. Inilah satu contoh kebenaran tentang apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mursalat. Allah mengatakan, innaha tarmi bisyararin qalqasar ka'annahu jimalatun sufar. Coba ada yang bawa ini, terjemah. Sini. Surat Al-Mursalat ayat 32 dan 34. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaha tarmi bisyararin qalqasar. Sesungguhnya api itu melontarkan bunga-bunga api sebesar dan setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufra, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Itu merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya hal tersebut. Waqad akhalatil ard waqad kutibat katabtu hadzal kitab yaum khamis rajab sana 54 wan naru fi ziyadati mataghayyarat waqad adat ila al harar fi quraidah tariq عير الحاج العراقي الى الحره كلها كلها نيران تستعل نبصرها في الليل من المدينه كانها مشاعل الحج واما ام النار الكبيره فهي جبال نيران حم والام الكبيره التي سالت النيران منها من عند قريظه وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العافية إلى خير فما أقدر أصف هذه النار. Api itu telah memakan bumi, maksudnya telah membakar, sebab cara makan api dengan cara dibakar. Saya menulis kitab ini pada hari Kamis bulan Rajab tahun 654. Dan saat itu api masih bertambah dan tidak pernah berubah. Api kembali ke Hurrah tadi di daerah Quraidah. jalan yang dilalui oleh para jamaah haji Irak sampai ke Hurrah. Semuanya itu api yang menyala-nyala. Kami melihatnya pada malam hari dari Madinah, seolah-olah itu masya'ilul hajj, seolah-olah itu obor-obor para jamaah haji. Adapun induk api yang besar, sebesar gunung api yang berwarna merah, dan induk yang besar itu menjalar, merupakan api yang menjalar dari daerah Quraisy. Lalu bertambah besarlah api itu. Dan wa ma'adan nas yadruna ayyushayin yatimu ba'da dzalik. Manusia tidak tahu bagaimana akhir penyelesaian peristiwa itu. Dan demi Allah, wallahu yaj'alul afiyah ila khair, dan Allah menjadikan akibat dari urusan ini kepada kebaikan, dan aku tidak mampu menjelaskan sifat api ini. Itu kata Abu Syamah. Kata Abu Syamah dalam kitab yang lainnya lagi, Zahara fi awwali jumu'ah min jumadil akhirah sanah arba wa khamsin wa sittimiyah wa waqa'a fi syarqil madinah al-musharrafah narun azimah bainaha wa bainal madinah nisfu yaum infajarat minal ard wa sala minha wadin min narin hatta hadha jabal Uhud summa waqafat وعادت إلى الساعة ولا ندري ماذا نفعل ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى وهذه دلائل القيامة. Dalam kitab lain kata Abu Syamah, muncul di awal Jumadil Akhir tahun 654 dan terjadi ini di sebelah timur Madinah yang dimuliakan oleh Allah, muncul satu api yang besar. Antara api dan Madinah itu kira-kira setengah hari perjalanan. Terpancarlah api itu dari dalam bumi dan menjalar sampai ke lembah. Sampai besarnya api itu setinggi Gunung Uhud. Kebayang. Gunung Uhud itu mungkin lebih tinggi dan lebih besar daripada Gunung Selasau yang kita lihat. Gunung Selasau aja kalau kebayang itu api sudah ngerinya bukan main. Mungkin kesini juga terasa panasnya dan juga malam seperti ini pasti terang beneran. Ini sebesar Gunung Uhud. Lalu si api itu berhenti dan kembali ke waktu semula. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan waktu munculnya api ini, wa waktu ma zaharat, ketika api muncul, para penduduk Madinah masuk ke Masjid Nabi alaihi salatu wasalam beristighfar, taubat kepada Allah taala, sebab ini adalah tanda-tanda kiamat. Jadi saat itu sudah kebayang api sebesar itu, orang-orang ngerinya bukan main. Masih kata Abu Syamah dalam kitab yang lain, beliau mengatakan lamakana yaumul isnin mustahil jumadil akhir sana arba wa khamsin wa sittimi'ah waqa'a fil madinah sautun yashbahu sautur ra'ad al-ba'id taratan wa taratan aqama ala hadhil halah yaumain falamma kanat lailatul arbi'a thalith الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فلما كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست الحرة بالنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول صلى الله عليه وسلم وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر كما قال الله تعالى وهي في موضع يقال له أجلين وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ Wa arduhu arba'atu amyal. Wa amkuhu qamah wa nisf. Wa hiya tajri ala wajhil ard. Wa yakhruju minha amhadun wa jabalun sighar tasiru ala wajhil ard. Wa huwa sakhra yadubu hatta yabqa mislal anak. Fa'idha jamada saru aswad. Wa qabla al-jumud launuhu ahmar. Wa qad hasala bisababi hadhihi an-nar iqla'u 'ala al-ma'asi. Wa taqarub ila Allah ta'ala bit-ta'ah. Wa kharaja amirul madinah an madhalimin katsirah ila ahliha. Ketika pada hari Senin awal bulan Jumadil Akhir tahun 654, terjadilah di Madinah suara yang menyerupai suara petir dari jauh, kadang-kadang atau apa namanya, ya kadang-kadang, tidak kerap, tidak sering, kadang-kadang. Ini terus keadaan seperti ini berjalan 2 hari. Pas pada malam Rabu tanggal 3 bulan tersebut, suara tersebut yang kami dengar itu diikuti oleh goncangan. Maka pada hari Jumat, tanggal 5 bulan tersebut, terpancarlah di Hurra, di satu lapangan yang tidak berpasir, muncul terpancar api yang besar, yang tingginya kira-kira sama dengan Masjid Nabi SAW. Masjid Rasul SAW di Madinah. Besar. Tidak ada masjid di Indonesia satupun yang menyamai besarnya Masjidil Haram, bahkan mungkin di dunia ya. Masjid Nabawi, iya Masjid Nabawi di Madinah. Kecuali mungkin Masjidil Haram lebih besar, ya, lebih luas maksudnya. Tapi wallahu a'lam, mungkin sama juga. Ini terlihat dengan mata kepala di Madinah. Kami menyaksikannya. Wahyatarmi bisharin kalqasar, dan api itu melemparkan kobaran-kobarannya seperti yang sebesar istana, sebesar dan setinggi istana. Istana bukan astana. Kalau astana kecil, astana itu apa? Kubur. Ini istana itu istana, istana raja. Nah seperti itu, rumah raja. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Ini terjadi di satu tempat yang disebut Ajilin. Saya tidak tahu entah Ajilin, entah Ujairin, entah ditasgir, entah tidak. Antara itu Ujairin atau Ajilin, di sini tidak ada syakal. Biasanya kalau ditasgir ada syakal, nunnya di kasrah biasanya. Ininya di domah ku-nya Ujairin. Tapi ini enggak mungkin Ajilin. Lalu si api ini menjalar sampai ke lembah yang kira-kira tingginya itu sebesar 4 farsah. Luasnya 4 miqdaru arba farasih. 4 farsah. 1 farsah itu 3 mil. 1 mil itu kira-kira 1,8 kilo lah. 3 mil kira-kira hampir 6 kilo. 3 mil. Kalau satu farsah kira-kira 3 mil, 6 kilo kali, di sini 4 farsah, sekitar 24 kilometer persegi, seperti itu. Lebarnya 4 mil. Dalamnya atau diameternya apa? Wa amkuhu qamah wa nisf. Koma itu satu depa, kira-kira berapa meter ya? 2 meter, satu depa setengah. Ini si api ini berjalan, menjalar di permukaan bumi. Lalu keluarlah dari api itu amhad wa jibalun sighar, sejenis bukit-bukit kecil. Ya berupa api juga tentu saja. Berjalan di permukaan bumi, yang permukaan bumi itu berupa batu karang yadubu yang meleleh ketika kena api, hatta yabqa mislal anak, sehingga ketika terlewati api itu seperti anak, seperti ambal-ambal atau ambal, seperti bubur, jadi lunak, seperti besi yang mencair gimana. maka tatkala si apa si tadi itu si batu itu yang sudah meleleh itu mengeras, berubahlah warnanya jadi hitam. Dan sebelum mengeras warnanya itu merah. Nah, seperti api biasa begitu ya, apa besi atau benda apapun yang sudah meleleh oleh api kan warnanya merah, tapi setelah apa hilang panasnya atau berkurang setelah mengeras menjadi hitam. Maka karena sebab api ini maka hilanglah kemaksiatan, ditinggalkanlah kemaksiatan, dan mereka semua bertaqarrub kepada Allah dengan ketaatan. Bahkan Amirul Madinah keluar dari kezaliman yang banyak, artinya meninggalkan kezalimannya. Nah, ini karena apa? Mereka semua menyangka jangan-jangan ini hari kiamat. Dan kejadian ini sudah diramalkanlah Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Dan baru terjadi lebih dari sekitar 600 tahun berikutnya. 600 setelah Nabi mengucapkan ini kejadian. Berkata Syekh Shihabuddin Abu Usamah, wa min kitab Syamsuddin bin Sanan bin Abdul Wahab bin Namilah Al-Husain qadi al-Madinah ila ba'di ashabih, lama kanat laylatul arbi'a salis jumadil akhirah hadatha bil madinah bisulusil akhir minal layl zalzalah azimah asfakna minha wabatat baqi tilkal laylah tazalzalah kulla yawmin wa laylatin qadra asyara nubat wallahi laqad zalzalat marrah wa nahnu haula hijrati rasul sallallahu alaihi wasallam idtaraba lahal minbar ila an aujasna minhu id sami'na sautan lil hadid alladhi fihi wa idtarabat qanadilul haram asy-syarif wa tamatil zalzalah ila yaumil jumu'ah duha wa laha dawa mislu dawa'i radd al-qasif summa tala'a yaumal jumu'ah fi tariqil hurra fi ra'si ajilin narun azimah mislal madinah al-azimah wa ma batat lana illa laylatus sabat wa ashqaqna minha wa khafna khawfan aziman wa tala'tu ilal amir kalimatahu wa qultu lahu qad ahata binal azab irji ilallahi ta'ala fa'tik kulla mamalikih fa'ataka kulla mamalikahu warada ala jama'ati amwalihim waradda ala jama'ati amwalihim falamma fa'ala dhalik qultu ihbit as-sa'ah ma'ana ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahabita wa bitna laylat as-sabat wan nasu jami'uhum wa niswan wa auladuhum wa ma baqiya ahadun la fil nakhil wala fil madinah illa inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sala minha nahrun min narin wa akhadha fi wadi ijlin wa sadda at-tariq ثم طلع إلى بحرة الحج وهو بحر نار يجري وفوقه جمر يسير إلى أن قطعت الوادي وادي الشقاء صفا وما عاد يجيء في الوادي سيل قط لأنها حضرته نحو قامتين وثلث ألوها. Berkata Syekh Shihabuddin Abu Usamah dari kitab Syamsuddin bin Sanan bin Abdul Wahab bin Namilah Al-Husaini, seorang qadhi, hakim di Madinah. Dia menulis penjelasan kepada beberapa orang sahabatnya. Kata dia, ketika pada malam Rabu tanggal 3 Jumadil Akhir, terjadilah di Madinah kira-kira sepertiga malam akhir, terjadi goncangan yang besar. Kami takut terhadap itu. Dan tinggallah, bermalamlah pada sisa malam itu disertai dengan goncangan setiap hari dan setiap hari, setiap malam, kira-kira 10 kali, hampir setiap kali, setiap 10 goncangan. Goncang, goncang, dan seterusnya. Demi Allah, sungguh telah bergoncang satu kali. Kami saat itu ada di sekitar kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sudah tidak ada tentu saja, 600 tahun setelah Nabi meninggal ya. Lalu bergoncanglah mimbar sampai kami takut daripadanya, karena kami mendengar suara besi di dalam mimbar itu. Bergoncang pura qanadil al-haramus syarif, lampu-lampu Masjid Nabawi yang mulia ini yang tergantung, bergoncang juga. Dan selesailah goncangan pada hari Jumat waktu duha. Lalu setelah itu ada ledakan seperti ledakan petir yang menyambar, menggelegar gitu ya. Lalu muncullah pada hari Jumat di Jalan Hurrah, di perbatasan Ajilin, satu api yang besar seperti kota besar. Dan kami tidaklah tidur, tidak bisa tidur sampai malam Sabtu. Kami takut dari hal itu dengan ketakutan yang besar. Maka aku datang kepada Amir Madinah. Lalu aku berkata kepadanya, azab telah melingkupi kita. Kembalilah, bertobatlah kepada Allah. Lalu dia membebaskan semua hamba-hamba sahaya yang dimilikinya. Dan mengembalikan sejumlah harta-hartanya kepada orang-orang yang mungkin pernah dirampasnya. Atau kepada fakir miskin. Maka ketika dia melakukan hal itu, aku berkata kepadanya, ihbitis sa'ah ma'ana ila Nabi SAW. Ayo kita turun sebentar bersama kami kepada Nabi SAW. Maksudnya ke kuburan Nabi SAW. Maka dia pun turun. Lalu, maksudnya pergi. Lalu kami tinggal pada malam Sabtu itu, dan semua manusia berkumpul di sana, termasuk para wanitanya dan anak-anak mereka. Tak ada seorang pun dari kami yang tinggal di rumahnya atau di dalam kota Madinah, kecuali di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sudah meninggal di samping kuburannya. Kemudian menjalarlah satu sungai dari api. Apinya maju seperti sungai. Lalu sampai ke lembah Ajilin menutupi jalan. Lalu muncullah di Bahral Hajj satu lautan api yang berjalan. Wa fawqahu jamrun, di atasnya itu ada jamr, ada bara api, arang yang menyala ya, yang berjalan sampai memutus lembah, sampai juga ke lembah Sabon tadi. Dan tidaklah kembali, wa ma'ada yaji'u fil wadi sayluqat, tidak kembali mengalir satu aliran pun, karena li'annaha hadaratsu nahwa qomatain wa sulful. Karena apa? Karena si lembah itu kira-kira tingginya 2 depa dan 1/3 tingginya. Itu kata siapa? Syamsuddin bin Sanan Abdul Wahab, salah seorang qadhi Madinah waktu itu. Ini kejadian-kejadian ketika keluarnya api dari Hijaz. Masih kata beliau, wallahi ya akhi, inna ishatana al-yawm mukaddaratun wal madinah qad taba jami'u ahliha wala baqiya yusma fiha rabab wala duf wala syarab. وَتَامَتِ النَّارُ تَسِيلُ إِلَىٰ أَنْ سَدَّتْ بَعْضَ طَرِيقِ الْحَاجِ وَبَعْضَ بَحْرَةِ الْحَجِّ وَجَاءَ فِي الْوَادِ إِلَيْنَا مِنْهَا يَسِيرٌ وَخَفْنَا أَنَّهُ يَجِيءُنَا فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَدَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابُوا عِنْدَهُ جَمِيعُهُمْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا قُتَيْرُهَا الَّذِي مِمَّا يَلِينَا فَقَدْ تُفِيَ بِقُدْرَةِ اللَّهِ wa annaha ila as-sa'ah wa ma naqasat illa tara mithla al-jimal hijaratan wa laha dawa ma yadda'una narqud wala na'kul wala nashrab wala aqdiru asifu laka azamaha wala ma fiha minal ahwal. Demi Allah, wahai saudaraku, sesungguhnya kehidupan kami pada hari itu benar-benar dicekam ketakutan. Dan Madinah seluruh penduduknya telah taubat karena api itu. Sehingga tidaklah terdengar di Madinah ada suara rebab musik. Ada duf apa? Genar rebana. Atau tidak ada lagi minuman-minuman yang haram di sana. Waktu kejadian api ini. Dan api ini selesai menjalar sampai menutupi sebagian jalan-jalan haji dan sebagian bahratul hajj. Sampai datang juga ke lembah. Waja'a fil wadi ilaina min hayasir. Kami takut api itu mendatangi kami. Orang-orang pun berkumpul dan masuk kepada Masjid Nabawi Sallam dan taubat di samping kuburan Nabi seluruhnya pada malam Jumat. Itu waktu muncul api itu semuanya betul-betul taubat. Adapun api-api kecil yang ada di samping kami ini telah padam dengan kudrah Allah. Dan sesungguhnya hal itu sampai saat itu tidaklah berkurang kecuali engkau lihat seperti unta hijaratan, batu-batu seperti unta. Api itu pun menimbulkan suara gemuruh yang api itu tidak membiarkan kami tidur, kami makan, kami minum karena saking apanya mengerikannya, tidak bisa makan, tidur ataupun minum. Dan aku tidak mampu menjelaskan sifat-sifatnya kepada kalian. Saking besarnya ataupun kengerian yang terkandung di dalamnya. Tidak bisa digambarkan katanya. Pokoknya ngerilah sudah. Wa ubsiruha wa absoraha ahlun yamba'u wa nadabu qadihim ibnu Sa'ai ibnu Asad. Wa ja'a wa'dan ilaiha. Wa ma asbaha yaqdiru yasifuha min azamiha. Wa katabal kitab yawma khamis rajab wa hiya ala haliha. Wa nasu minha khaifun. Wa syamsu wal qamar min yawmi ma tala'at. Ma yatla'ani illa kasifaini. Fanas'alullaha afiyah. Semua penduduk saat itu melihat api itu. Bahkan Al-Qadi Ibn Asad itu pun melihat dan tidak mampu menjelaskan sifat-sifat api itu karena besarnya. Lalu dia menulis kitab tentang hal ini pada hari Kamis bulan Rajab dalam keadaan api masih menyala-nyala dan orang pun takut dari hal itu. Matahari dan bulan pada hari itu tidak terbit. Tidak terbit kecuali seperti kasifain, seperti gerhana, redup. Fanas'alullaha afiyah. Kata Abu Syamah, wabana inda Nabi Dimas atharul khusuf min da'fi nuriha alal hiqan. Wa kunna hiyara min dhalika ishwa ila anja'ana hadhal khabar an hadihin nar. Kata Abu Syamah waktu itu kan di Damaskus, tidak di Madinah. Makanya Abu Syamah untuk meyakinkan bagaimana kejadian ini minta penjelasan dari Madinah, kitab-kitab tentang hal itu. Kata Abu Syamah, jelaslah bagi kami di Damaskus bekas atau pengaruh gerhananya itu berupa lemahnya cahaya matahari. Itu kelihatan alal hiton, ke dinding, lemah. Jadi samar apa? Bayangan orang, bayangan apapun samar. Kami waktu itu keheranan tentang hal itu. Ishwa, apa yang terjadi? Sampai datang kepada kami kabar tentang api ini. Nah ini semuanya menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kebakaran yang besar yang bersumber dari Hijaz di Madinah Al-Munawwarah yang kisahnya diceritakan langsung oleh orang yang mengalami dan menyaksikannya Lalu beritanya dikirim ke Abu Syamah yang sezaman saat itu yang tinggal di Damaskus. Abu Syamah lalu menceritakan lagi kepada kita dalam kitabnya dan dinukil oleh muallif dalam kitabnya ini. Kisah-kisah yang lainnya yang diceritakan di sini persis seperti itu. Bahkan ada kengerian yang mengguncang menyeliputi seorang ahli syair yang ketika kengerian itu melanda dirinya, dia membuat syair. Sehingga betul-betul menyentuh, terasa benar kengerian saat itu. Hanya syairnya terlalu panjang, tidak perlu saya bacakan. Pokoknya isinya ngeri, itu saja intinya. Dan itu telah terjadi salah satu bukti kebenaran ramalan atau apa perkataan Rasul SAW yang menyatakan bahwa nanti salah satu tanda-tanda sudah dekatnya kiamat akan muncul dari api dari Hijaz, yang itu terjadi pada tahun 654 bulan Jumadil Akhir, pada awal-awalnya. Mulainya di tanggal 3 Jumadil Akhir. Nah, saya pikir untuk hal malam ini cukup sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan penjelasan berikutnya, masih berkisar tentang tanda-tanda kiamat yang lainnya. Jangan lupa untuk akhwat besok ba'da subuh imtihan di sini tentang ilmu usulil bidah, ujian ya. Insyaallah yang mumtal dikasih hadiah tafsir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحجي حجي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita akan memasuki pembahasan terakhir dalam pasal kedua tentang tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Kemarin kita sudah membahas tentang adanya api dari Hijaz. Sekarang pembahasan yang keempat adalah tawaqquful jizyah wal kharaj. Terhentinya jizyah dan kharaj. Jizyah itu adalah upeti. Demikian juga kharaj. Berkata muallif, كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراج الذي يدفعها من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت المال المسلمين وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك سيتوقف و sayafqudul muslimun bisababi dzalik mawridan islamiyan haman. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana'atil Iraq dirhamaha wa khafizaha wa mana'atil Syam muddaha wa dinaraha wa mana'at al-Misr irdabaha wa dinaraha wa antum min haythu bada'tum wa antum min haythu bada'tum. Syahid ala dhalik lahmu Abi Hurairah wa damu. Jizyah yang disetorkan oleh ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Mereka tidak dikenai pungutan apapun kecuali jizyah sebagai upeti. Sedangkan kharaj itu disetorkan oleh orang-orang yang memanfaatkan tanah yang sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, jizyah dan kharaj ini termasuk sumber baitul mal kaum muslimin yang paling penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa hal ini akan terhenti. Maka akan hilang pula sumber penghasilan kaum muslimin yang sangat penting. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwa Rasul sallallahu bersabda, orang Irak akan menolak dirhamnya dan takarannya. Qafiz itu timbangan yang biasa digunakan oleh orang Irak. Dia akan menolak untuk menyetorkan hal itu kepada kaum muslimin. Demikian juga orang Syam akan menolak mudnya dan dinarnya. Mud itu meteran kalau di kita. Juga akan menolak untuk menyetorkan kepada kaum muslimin. Orang Mesir pun akan menolak irdabnya dan dinarnya. Irdab takaran yang digunakan oleh bangsa Mesir. Maka kalian nanti akan kembali kepada permulaan kalian. Akan kembali ke permulaan kalian. Ini disaksikan dengan darah daging Abu Hurairah radhiyallahu an. Bisa lihat dalam Sahih Muslim Kitabul Fitan juz 4 hadisnya nomor 2896. Kata mu'alif, al-qafiz wal-mud wal-irdab makayil li ahli dhalika zaman fi tilkal bilad. Wa ba'duha la yazalu ma'rufan ila ayyamina. والدرهم والدينار أسماء للعملات المعروفة في ذلك الوقت ومع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك